darimu. Demi cintaku, kasihku padamu, kau ku tak kuasa. Cintaku padamu, namun kenangan nan manis kini mesti berlalu. Betapa cintaku padamu, namun kenangan